Selamat datang di Bincang Netnesia, sebuah acara dari netnesia.com. Netnesia adalah website yang membahas tentang teknologi, sosial, kultur, dan entrepreneurship. Saya Fauzan Priantara, pemandu acara Anda. Selamat mendengarkan. Hari ini Senin, 22 Desember 2014, kita akan berbincang dengan Lukman Hardi. Lukman adalah CEO dari Games Mathematics yang memiliki usaha di bidang permainan edukasi kreatif. Lukman, selamat datang di Bincang Netnesia edisi pertama. Terima kasih buat Netnesia atas perbincangannya, asik. Bisa dijelaskan apa itu Games Mathematics? Games Mathematics itu ya sebenarnya lebih ke arah studio kreatif. Dan kita bergerak di bidang edukasi yang untuk saat ini kita memang basisnya adalah matematika. Jadi edukasi matematik menggunakan media-media hiburan yang untuk pertama ini kita fokusnya pada game. Jadi produknya apa saja nih sekarang? Untuk saat ini kita alhamdulillah sudah melaunching satu buah produk yaitu Matka atau singkatan dari Mathematics Card. Matka itu sendiri bisa dibilang sebuah kartu permainan bertemakan matematika sesuai dengan namanya, dengan variasi permainan yang tidak memiliki batas atau bisa dibilang lebih dari satu. Ini kita terinspirasi dari seperti anak-anak yang bermain kartu remi. Kan kartu remi itu hanya satu kartu tapi permainannya banyak. Nah, kita coba bisa nggak sih kita buat sebuah permainan kartu dengan hanya satu kartu, variasi permainannya juga banyak, tapi kita memiliki nilai plus di sini, yaitu sambil bermain permainan-permainan yang ada, mereka sambil belajar matematika. Kenapa pilih permainan yang bentuknya fisik ya? Sekarang kan anak-anak suka mainnya tablet atau permainan digital gitu ya. Sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pasti karena di sini kita menemukan ada sebuah perbedaan antara permainan bentuk fisik dengan permainan game-game software. Nah, salah satunya yang sudah kita telah adalah software, game software itu sendiri mereka permainannya sudah fix ya. Kayak misalnya teman-teman sendiri main game A gitu. Ya, dia harus mengikuti rule yang sudah ada di dalam permainan A itu sendiri. Jadi, kita nggak akan bisa curang kecuali pakai cheat gitu ibaratnya. Nah, berbeda dengan tabletop game atau kalau untuk yang produk saya adalah permainan kartu. Dalam permainan kartu, integritas kita berpengaruh. Jadi, kita semua ya harus jujur. Karena juri kita ya kita diri kita sendiri, salah satunya itu. Kemudian, variasi permainannya tidak terikat. Kadang-kala, sebagai contoh aja, kita main permainan A, tapi di tempat lain peraturannya agak berbeda karena ada unsur kesepakatan di sana. Jadi permainan kartu itu fleksibel, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tidak terikat pada coding yang sudah ada gitu. Terus untuk permainan software itu sendiri, unsur sosialnya berbeda dengan permainan kartu, karena saya melihat realita yang ada. Ketika orang tua anaknya lagi rewel nih, orang tua biasanya nyodorin mah, ya sodorin HP atau tablet. Akhirnya anak diem atau entah bermain apa, bermain yang bersifat edukasi pun di situ ya anak hanya asik sendiri di depan gadgetnya. Nah, berbeda dengan bentuk permainan kartu, di sini tuh kita melihat ada suatu perbedaan yang signifikan, yaitu unsur komunikasi. Ketika anak disodori tablet atau gadget, ya orang tua tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Berbeda kalau mereka bermain kartu, bermain bareng-bareng dengan orang tua, di sini kita memancing adanya komunikasi antara anak dengan orang tua, sehingga ini dapat berdampak pada melatih skill komunikasi dari si anak itu sendiri gitu. Gitu. Sepertinya menarik nih Mas. Gimana ya proses kreasi produk Matka sendiri dari awal sampai akhir jadi gitu? Konsepnya sebenarnya sama kayak kalau orang bikin produk-produk pada umumnya. Yang pasti kita semua berangkatnya dari ide. Dari ide sendiri itu yang ada di dalam kepala, kita tuangkan ke dalam bentuk fisik, bentuk prototipe. Prototipe mah ya ala kadarnya aja, yang penting fungsi dulu lah, kita mengejar fungsi alat itu sendiri. Dari situ, ketika prototipe sudah jadi, dia masuk ke tahap riset. Jadi riset ini lebih ke arah kita melakukan pengujian terhadap produk. Pengujian khusus untuk yang kita sendiri, kan kita permainan kartu nih, kalau yang sampel kita yang udah ada, ya kita coba main. Jadi kalau mampir ke kantor lagi ngapain? Lagi riset. Tapi kalau orang luar lihat, ya kita kayak lagi main kartu itu di dalam kantor sambil teriak-teriak, sambil ketawa-ketawa. Padahal itu sebenarnya kita sedang riset gitu loh. Nah, ketika prototype itu sudah dikatakan sudah siap untuk dipublish, akhirnya kita mau masuk ke tahap desain. Tahap desain di sini juga kita nggak sembarangan. Kita menentukan, menyesuaikan dengan target usia. Jadi permainan yang kita bikin ini mau dipakai sama usia berapa sih? Kemudian mau unsur kisahnya seperti apa? Karena ketika kita bermain, permainan itu harus memiliki sebuah cerita. Nah, ceritanya itu mau bagaimana? Dan itu nanti jatuhnya ke desain. Ketika desain sudah jadi, kita produksi secara massal, baru deh kita publish gitu. Dari awal ide sampai jadi produk itu berapa lama butuhnya? Biasanya minimal 3 bulan lah. Minimal, kalau maksimalnya sih variatif, tergantung gamenya untuk siapa dan tingkat kesulitannya. Gitu. Sekarang timnya berapa orang, Mas? Yang pasti 4 orang. 4 orang ya? Masih ada tambahan lagi? Insya Allah kita masih bisa, masih ada. Masih ada ya. Saya dengar-dengar nih, Mas ya. Masnya kayaknya baru ikut kompetisi ya, Mas? Kompetisi apa itu, Mas? Kompetisi, ya alhamdulillah saya barusan ikut kompetisi namanya Diplomat Success Challenge 2014. Ini acara yang sudah memasuki season kelima, jadi sudah berlangsung selama 5 tahun. Masuk final ya, Mas? Alhamdulillah iya. Gimana tuh, Mas, ceritanya bisa sampai final itu, prosesnya gimana tuh? Prosesnya cukup panjang sih emang. Jadi ada beberapa tahap, ada 3 tahap di Diplomat Success Challenge itu sendiri. Yang tahapnya sendiri, untuk yang pertama dimulai dari seleksi proposal umum lah ya. Jadi kita nyusun proposal, kita submit. Nah, dari proposal-proposal yang masuk itu, dari ribuan proposal yang masuk itu, nanti akan diseleksi oleh dewan juri menjadi 90 proposal. Nah, 90 proposal ini juga dia terbagi menjadi 3 region. Jadi ada region barat, tengah, timur, masing-masing 30. Nah, dari situ kita masuki ke tahap audisi, atau kalau istilahnya mah presentasi proposal. Tadinya kita hanya menyampaikan tulisan, sekarang kita harus menyampaikan dalam bentuk presentasi. Nah, dari 90 ini nanti akan diambil cuma 9 orang yang akan memasuki tahap ketiga, yaitu tahap market challenge. Di market challenge ini fokusnya bukan ke produk yang kita bawa atau ide bisnis yang kita bawa, tapi lebih ke arah karakter si yang membawa bisnis itu sendiri. Jadi masing-masing dari kita diberi beberapa tantangan-tantangan yang fokus pada menguji karakteristik kita sebagai entrepreneurship gitu. Tadi masnya dari region berapa tadi, Mas? Saya dari region tengah. Tengah ya? Kan kebetulan asal saya kan asli Magelang. Magelang, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Hmm. Makanya saya mewakili Jawa Tengah. Oke. Dapat juara berapa itu, Mas? Ada 3 juara. Ada juara utama sama 2 runner up. Alhamdulillah di sini saya menempati runner up. Hadiahnya kayaknya besar tuh, Mas. Perlu sebut nominal ya nih? Gimana? Ya alhamdulillah cukup besar atau sangat besar bahkan. Dan itu bisa menjadi modal bisnis saya dan akan saya gunakan seoptimal mungkin. Jadi rencananya untuk? Untuk nikah. Nggak. Namanya juga modal bisnis ya, yang pasti untuk pengembangan si Medka sendiri, karena memang saya mengajukan ide bisnisnya adalah ide bisnis untuk produk Medka. Kembali ke Medka ya, Mas. Yoi. Gimana awal mulanya hingga Mas ini memilih permainan matematika sebagai bisnis? Sebenarnya sederhana sih alasannya, karena saya sendiri backgroundnya adalah sarjana matematik. Jadi idealisme saya mengatakan, saya sudah kuliah 4 tahun, lama-lama masa saya lulus pengen punya passion di bidang bisnis, tidak mencari korelasinya sih dengan ide bisnis yang saya bawa. Pola pikirnya sesederhana, kalau saya jualan nasi goreng dan saya bukan koki, saya sebagai matematikawan, saya jualan nasi goreng, apakah orang percaya itu enak gitu. Nah, beda halnya kalau saya backgroundnya adalah koki atau tabuga, saya jual nasi goreng. Nah, orang kalau dengar itu kan, wah rasanya jamin ini. Nah, saya prinsipnya sesederhana itu. Background saya matematik, saya bikin game yang berkaitan dengan matematik. Insya Allah orang lebih percaya. Untuk pesaingnya sendiri apa ada pesaing gitu, Mas, di bisnis ini? Pastinya ada, tapi kalau secara directly langsung benar-benar ketemu ke target market yang sama dan konsep bisnis yang serupa sih enggak ya, tapi ada juga yang dia bergerak di bidang mainan-mainan edukasi juga. Sudah didaftarkan hak cipta? Sudah didaftarkan. Sudah ya? Sudah. Oh, iya. Untuk segmen pasarnya ke siapa saja? Kalau untuk Medka, dari sisi edukasinya, jadi sebagai mainan yang mengedukasi, kita fokusnya ke anak SD si Medka itu sendiri. Makanya yang kita bawa dasar-dasar untuk anak SD. Tapi karena kita membawanya dalam bentuk permainan game, dia istimewanya adalah bisa dipakai oleh semua umur. Nah, ini yang menjadi sisi istimewanya, karena harapan kita adalah dengan media permainan Medka, anak-anak SD tersebut bisa bermain matematika bersama dengan bisa dengan teman sebayanya, bisa dengan saudaranya, kakaknya, adiknya. Nah, atau bisa dengan ditemani oleh orang tua. Jadi orang tua itu kita menghilangkan barrier siapa yang tua, siapa yang muda, tapi semuanya adalah teman sepermainan gitu. Gitu ya. Jadi Mas, ini kan melihat permainan ini kan baru ya. Jadi kayak kartu remi itu mungkin udah banyak orang yang tahu dan gimana cara penggunaannya. Nah, Mas sendiri gimana nih cara pemasaran biar orang-orang tahu, sama strategi penjualan Mas Lukman ini gimana? Yang pasti ada dua, online maupun offline. Kalau untuk yang online sendiri, kita menggunakan media website, terus sama ada juga kita masih mencari-mencari metode pemasaran yang paling efektif, kita sudah memakai website sama iklan Facebook. Jadi bagaimana kita mengenalkan produk ke orang khalayak luas banyak-banyaknya. Terus kalau yang offline-nya, ini yang saat ini masih menjadi fokus utama kita. Kita fokusnya kepada roadshow. Jadi kan ini produk baru, belum banyak orang yang tahu ada sebuah kartu, sambil main kartu bisa belajar matematik gitu. Nah, kita banyak-banyakin roadshow ke sekolah-sekolah gitu. Ini asik sih Mas, bisa belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Ini Mas, udah ada kerjasama dengan toko atau apa gitu? Nah, ini juga sebagai salah satu tahap kita mempelajari target pasar kita. Kita baru sengaja mencoba kerjasama dengan satu toko buku, yaitu Toga Mas yang ada di Jalan Supratman. Nah, dari sini kita mencoba mempelajari dulu respon masyarakat itu kira-kira bagaimana. Nah, jika ternyata dampak dari kerjasama dengan toko buku cukup baik dan efektif, itu bisa kita perluas lagi gitu. Kalau ternyata kurang kan mungkin kita coba cari metode yang lain gitu. Ini udah berapa kali produksi Mas? Ini sekarang kita sudah mau masuk cetakan kedua. Iya. Tentu saja dengan penyempurnaan yang semakin kita improve lah. Jadi bakal beda ya dari yang pertama sama yang kedua ini? Akan banyak perbedaan, tapi konsep dasarnya tidak berubah. Gitu. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi Mas selama perjalanan Medka ini, baik internal atau eksternal bisnis Mas? Ada sih, seperti yang saya jelaskan di awal, ini kan produk yang baru, unik ya. Yang namanya produk baru, rintangan terbesar kayaknya kurang lebih sama ya dengan yang sudah umum, yaitu bagaimana kita memperkenalkan produk ini ke masyarakat. Gimana caranya biar mereka melihat, mengerti, dan mau membeli. Nah, itu yang masih menjadi PR besar kita gitu. Saya ini kadang-kadang lihat ada permainan board game seperti Yu-Gi-Oh gitu Mas. Itu biasanya ada kayak kompetisi atau kayak perlombaan-lombaan gitu Mas. Gimana dengan Medka sendiri? Apakah ada konsep-konsep menuju ke sana gitu? Jelas ada. Untuk resmi dari kitanya, kita ada rencana yang akan diadakan di tahun 2015 ini. Sudah digodok lah sama kita. Tapi ada satu yang menarik nih buat kita. Jadi kebetulan ada salah satu guru di Kalimantan, dia juga salah satu reseller dari Medka karena tertarik dengan konsep yang kita bawa. Beliau berinisiatif untuk mengadakan turnamen liga. Jadi ketika orang-orang mikirnya olimpiade matematik itu ya kita lomba-lomba ngerjain soal, ini sebuah liga matematika di mana para pesertanya diajak untuk bermain dengan matematika gitu. Nah, ini yang kita malah terkejut. Wah, malah sudah didului nih kita. Nanti yang kita adakan bukan yang pertama dong. Nah, itu. Jadi itu inisiatif sendiri ya Mas, nggak ada sponsor gitu ya? Dari si yang tadi guru-guru itu tadi. Inisiatif, makanya kita sendiri. Kita juga terkejut, takjub lah, salut. Respon pesertanya sendiri gimana tuh waktu kompetisi itu? Wah, rame. Karena istimewanya adalah yang kita bawa itu konsepnya permainan. Jadi setiap anak, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemenang gitu. Pembedanya ya meskipun ada unsur hoki-hokian, tapi ya itulah istimewanya gitu. Gitu ya. Makanya antusiasmenya menarik. Iya, menarik sekali Mas. Ada pengalaman yang unik atau berharga dalam menjalankan bisnis ini Mas, yang bisa di-share? Ada. Jadi kita ini kan karena masih baru, tentu dong namanya produk baru, kita harus banyak-banyak memamerkan produk. Ya, jadi kita ikut masih banyak-banyak ikut event-event pameran gitulah. Nah, salah satu yang menurut saya menarik adalah ketika kita pameran, jika di sana ada orang tua yang datang bersama anaknya dan sudah mencoba bermain Medka, 100% orang tua akan membelikan anaknya Medka. 100%. Jadi itu juga yang membuat kita takjub. Kok asa dari tadi dibeliin mulu anak-anaknya. Nah, itu yang pertama. Bahkan sampai ada orang tua itu ya, karena kan ketika mereka datang ke stand pasti kita ajak main dong. Orang tua harus main. Hey, Bu, main bareng sama anaknya gitu kan. Nah, kita tuh malah melihat orang tuanya itu enggak kalah bocah sama anaknya. Jadi kayak kita malah melihat ini kayak kakak adik lagi main kartu bareng, bukan orang tua lagi nemenin anaknya main. Jadi teriak-teriak sampai ketawa ketiwi. Nah, itu menurut kita itu lucu sih, menarik aja. Kita nggak nyangka kalau sampai orang tua pun seperti itu gitu, saking senengnya nemenin anaknya main. Kayaknya dia lupa kalau dia itu orang tua yang lagi nemenin anaknya main. Maksudnya seperti meningkatkan kualitas hubungan orang tua, iya, dan anak itu dia gitu. Karena ketika komunikasi kurang terjaga kan anak menjadi tertutup ya sama orang tua. Itu juga yang menjadi akar permasalahan berbagai problem kenakalan remaja. Nah, kita ingin menghilangkan itu juga. Ini Mas, dalam waktu dekat ini apakah ada produk baru yang akan dirilis oleh Matka? Pasti ada dong. Ada. Nah, yang pasti ada. Dan bocorannya apa, Mas? Aduh. Kalau bocoran lebih ke arah ini. Matka kan tadi untuk anak SD. Kalau yang mau kita rilis ini di tahun 2015, kita mengincar target usia di bawah SD. Jadi sekarang anak di bawah SD pun bisa nih main produk dari kita. Gitu, karena anak TK gitu ya Mas ya? Iya. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Apa sih mimpi besar Mas Lukman, baik dalam bisnis atau dalam kehidupan ini sendiri Mas? Kalau dalam bisnis sendiri, khususnya untuk bisnis games mathematics ini ya, yang pasti saya punya cita-cita games mathematics bisa menjadi kreatif edu game developer yang terdepan dan selalu berinovasi lah dengan unsur yang selalu kita bawa, yaitu simple, fun, dan educate. Kenapa simple? Kita pengen orang tua tuh benar-benar bisa menemani anaknya bermain. Jadi sederhana, fun, jadi nagih gitu loh. Kita senang. Terus educate yang pasti, mengedukasi. Terus kalau dari hidup sendiri sih sederhana sih sayanya mah. Kebetulan cita-cita emang pengen jadi entrepreneur dengan produk yang memiliki kontribusi tersendiri terhadap kemajuan mental dan karakter generasi muda Indonesia. Nah, kebetulan background saya matematik, makanya saya pakai pendekatannya juga games mathematics gitu. Super sekali Mas. Yes. Oke Mas Lukman, terima kasih atas waktunya di bincang Netnesia edisi pertama ini. Ya, semoga sukses juga buat kawan-kawan Netnesia. Oke, sukses Mas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih telah menyimak acara kami. Kunjungi kami di alamat netnesia.com atau hubungi melalui email di info@netnesia.com. Kami dengan senang hati menerima tanggapan, kritik, maupun saran dari Anda. Sampai jumpa!